seribu satu cara ku gerakan menikmati dirimu. Pejam mata, buang segala risamu. Terima hembusan nafas cintaku. Mendekat hatimu padaku, biar mata ini hanya diam saling menyapa, meresapi suara jiwa kita. Semua ini tak berarti, cuma karena luka selalu sisakan peri menemani langkah di masa lalu. Mendekat hatimu padaku, kau hatimu.